Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Sekarang lanjut pada pembacaan sifatul haji wal umrah. Sifat haji dan umrah yang dicontohkan oleh Nabi alaih salatu wassalam. Barakallahu'alaikum. Qala al-mu'allif hafidhahullahu ta'ala. Sekarang masuk pada berikutnya, halaman 208 untuk kitab ana. Waddu'a'u fi dhalikal yaum, dan berdoa pada hari itu, barakafikum, yakni di saat wukuf di Arafah. Wa afdalu ma yuqalu fi dzalikal yaum, dan sebaik-baik, seutama-utama ucapan yang dibaca pada hari itu, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, adalah membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa yakunu fi dzalikal yaum muftiran, dan ketika wukuf di Arafah hendaknya dalam keadaan muftir, tidak berpuasa. Kenapa? Li'annahu aqwalahu 'alal ibadah. Karena keadaan tidak berpuasa ketika itu wukuf di Arafah itu lebih kuat untuk beribadah dengan badan tidak berpuasa daripada berpuasa. Wala yazalu waqiman mutadarrian mutazallilan ila an taghrubash shams. Dan juga dia senantiasa berdiri atau berdiam di Arafah dengan merendahkan diri, tunduk kepada Allah, barakallahu fikum, sampai matahari tenggelam. Jadi semenjak matahari tergelincir sampai tenggelam. Fa idza gharabat afadha min Arafah bi sakinah. Apabila matahari telah tenggelam tanggal 9 Dzulhijjah, maka barakallahu jamaah haji kembali dari Arafah bi sakinah dengan tenang. Kembali pulang. Barakallahu. Maksudnya menuju kepada yang berikutnya. Manasik yang berikutnya. Wa yasiru mulabbiyan hatta ya'tiya Muzdalifah fa yusalli bihal maghriba wal isya'a jam'an wa yaqsurul isya'. Dia berjalan dengan sambil bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya sampai tiba di Muzdalifah, kemudian sholat maghrib dan sholat isya dijamak dan dikosor untuk isya'nya. Warukhisa lidda'afah ayyakhruju min Muzdalifah bilail. Dan diberi keringanan bagi jamaah haji yang lemah untuk keluar dari Muzdalifah pada malam hari. Setelah sholat isya, barakallahu fikum, ya. Barakallahu fikum, dia nanti keluar dari Muzdalifah malam hari. Wa yabaqal qawi li Muzdalifah hatta yusallil fajr. Dan orang yang kuat badannya, maka dia masih boleh tetap tinggal di Muzdalifah, nginap sampai sholat fajar, sholat subuh. Barakallahu fikum. Kemudian, thumma yastaqbilul qiblata wa bihamdillahi wa yukabbiruhu wa yuhalliluhu hatta yasfuru jiddan. Hatta yasfura jiddan. Barakallahu fikum. Kemudian setelah salat subuh, dia menghadap kiblat, memuji Allah, bertakbir, bertahlil. Barakallahu fikum. Dia menghadap kiblat dengan memuji Allah, bertahmid, kemudian bertakbir, bertahlil. Barakallahu fikum. Dengan ya agak panjang. Tsumma yadfa'u min Muzdalifatihi qabla thulu'is syamsi. Kemudian setelah itu bertolak dari Muzdalifah. Ini bagi yang nginap, bagi yang kuat. Sebelum matahari terbit, berarti setelah salat subuh. Berdoa, kemudian sebelum matahari terbit bertolak dari Muzdalifah. Wa alaihi sakinah. Dan wajib bagi dia untuk berjalan dengan tenang. Tidak boleh krusa-krusu terburu-buru. Mulabbian dengan bertalbiyah. Barakallahu fikum. Untuk apa? Wa yaltaqitu sab'a hasayat minat tariq. Untuk kemudian dia mengambil kerikil-kerikil kecil. 7 kerikil yang ada di jalan. Hatta iza ata jamratal aqabah. Ramaha bisaba'i hasayat yukabbiru ma'akuli hasad. Ini mengambil kerikil-kerikil kecil ya, bukan yang besar ya, barakallahu fikum. Sampai ketika tiba di tempat Jamrah Aqabah, dia melempar sebanyak 7 kerikil yang dia pungut sambil bertakbir setiap melempar. Allahu Akbar. Ya. Disunahkan agak barakallahu fikum agak apa dengan rasa bersungguh-sungguh dan marah barakallahu fikum, dikarenakan disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam melihat syaitan yang dilempar oleh beliau. Wa yaqta'u talbiyah. Kemudian barakallahu fikum, talbiyahnya berhenti. Summa yanharu hadiyahu. Kemudian setelah itu barakahikum, dia menyembelih hewan hadiyunya, hewan sembelihannya. Tanggal 10 ini. Wa yustahabbu ayakula minhu. Dan disunahkan ketika dia menyembelih tanggal 10 itu barakahikum hewan kurbannya untuk memakan darinya, bukan semuanya dibagi-bagikan. Tsumma yahliqu ra'sahu, kemudian ya memangkas rambutnya. Tsumma yatufu tawafal ifadah. Kemudian tawaf barakakum tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah. Ini rukun. Wa yas'a sa'yal haji in kana mutamattian. Dan dia sa'i seperti ketika haji. Ya. Apabila dia hajinya itu haji tamattu, umrah dulu barakakum. Ya, nanti kembali lagi. Ya. Untuk haji. Barakallahu. Au kana mufridan au qarinan. Wa lam yas'a ma'a tawafil qudum. Barakallahu. Atau dia sa'i bagi yang hajinya itu haji ifrad au qarinan, atau yang menggabungkan barakakum. Namun untuk yang ya sa'inya barakakum ini tidak digabung dengan tawaf qudum barakakum. Wasunnah tartibu hadhil a'mal. Dan yang sunnah adalah melakukan amalan-amalan berikut ini dengan tertib urut. Pertama ar-ramyu, melempar fadzabahu, kemudian menyembelih falhalku, kemudian memangkas atau memotong rambut, awit taksir atau memendekkan. Barakallahu. Jadi setelah dia itu melempar jumrah, melempar jamrah barakallahu. Ya. Atau setelah tawaf setelah wukuf di Arafah, kemudian kembali. Ya. Kembali dari Arafah menuju Muzdalifah. Bagi yang lemah maka boleh keluar kembali ke tempatnya, mungkin ke hotelnya atau melakukan manasik berikutnya barakallahu'alaikum. Untuk yang kuat maka hendaknya dia barakallahu'alaikum menginap di Muzdalifah sampai sholat subuh di situ, kemudian bertolak sebelum matahari terbit. Setelah itu barakallahu'alaikum dia melempar jamrah. Kemudian barakallahu'alaikum dia menyembelih hewan hadiyu tanggal 10 itu ya. Kemudian memangkas rambutnya atau memendekkan. Fa in qaddama wahidan minha ala akhar fala haraj. Apabila dia mendahulukan salah satunya daripada yang lainnya maka tidak mengapa. Mendahulukan barakakum, mungkin dia menyembelih dulu baru setelah itu nanti melempar jamrah. Karena memang sama-sama barakakum tanggal 10. Wa idza fa'ala tsnain min salasati a'mal. Dan apabila dia mengamalkan dua dari tiga amalan barakakum ramya jamratil aqabah, seperti melempar jamrah aqabah wal halik atau barakahikum dia mencukur awit taksir atau memendekkan. Wat tawaf ma'asai atau tawaf disertai sa'i. Barakahikum. Ingkana alaihi sa'yu tuhullila at-tahallul al-awwal wa hulla lahu kullu syai'in hurrima alaihi bil ihram illan nisa. Maka apabila barakahikum ketika dia tawaf disertai sa'i, bila dia melakukan sa'i kemudian dia tahallul awal barakahikum, maka seluruh yang dilarang ketika manasik itu menjadi halal illan nisa, kecuali untuk menyentuh wanita, menggauli. Fa idza fa'ala tsalatsah, kalau dia melakukan yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga barakakum, yakni menyembelih. Tahallala atau tuhullila at-tahallul al-akbar. Fayuhallu lahu kullu syai'in hatta nisa. Maka apabila dia melakukan tiga hal, yakni sudah menyembelih barakakum, maka kemudian dia melakukan tahallul akbar, seluruh yang diharamkan itu boleh, walaupun dia juga masuk padanya menggauli wanita. Jadi barakakum, ketika seseorang melakukan melempar jamroh kemudian tahallul, ya tahallul, maka seluruh yang diharamkan itu menjadi boleh, kecuali dia itu menyentuh wanita dalam artian menggauli istrinya. Sudah boleh berminyak wangi, ya boleh memotong kukunya, ya barakakum. Namun apabila dia melakukan tiga, ada tambahan, ya tambahannya yang ketiga ini barakakum, dia menyembelih hewan. Nah ini perbedaannya, dia bertahallul tahallul akbar, namanya tahallul akbar, maka dengan itu barakakum dia boleh melakukan segala sesuatu termasuk padanya menggauli istrinya. Jadi ketika orang melempar jamroh kemudian dia itu mencukur, maka belum boleh untuk menggauli istrinya, kecuali setelah ditambahi lagi barakakum menyembelih hadiu kemudian tahallul, maka boleh menggauli istrinya. Wallahu ta'alam bissawab. Wa yabitu bi mina lailatal hadi asyar atsani asyar wujuban. Kemudian setelah itu barakakum, setelah menyembelih tahallul, maka dia mabit bermalam di Mina pada malam, ya, 11 Zulhijjah. Barakakum. Tanggal 10 malam ke-11, ya. Wajib hukumnya mabit di Mina pada malam 11 Zulhijjah. Bukan rukun. Wa yarmil jamarat ats-tsalatsa yaumal hadi asyara badian bis-sughra tsummal wusta tsummal kubra wa kadzalika fil yaumit tsani asyar. Barakakum. Ketika bermalam, ya, di Mina pada malam 11 Zulhijjah. Barakakum. Kemudian setelah itu melempar tiga jamroh pada tanggal 11-nya. Bermalam, tanggal malam 11 itu mabit di Mina. Kemudian tanggal 11 melempar tiga jamroh. Dimulai dari yang kecil, jamroh sughra, kemudian jamroh wusta pertengahan, kemudian jamroh kubro. Wakadzalika fil yaumi tsani asyar, kemudian juga pada barakallahu fikum tanggal yang ke-12. Wa yabda'u wa qatarrami minaz zawali ila thulu'il fajr. Dan dia memulai di saat melempar jamrah, atau melempar jamrah ini dimulai dari semenjak zawal zuhur sampai thulu'il fajr, sampai barakallahu fikum terbit fajar subuh. Jadi mulai masuk zuhur waktunya sampai subuh. Wa idza ramal jamrah as-sughra sunnah lahu ayyataqaddama qalilan an yamini. Ketika dia telah melempar jumrah yang pertama, jumrah sughra, memulai dari yang pertama, yang sughra, maka disunnahkan baginya setelah melempar, sudah selesai 7 kali barakallahu fikum, maka dia maju sedikit ke arah kanan. Wa yaqumu mustaqbilan al-qiblata rafi'an yadayhi yad'u. Kemudian barakallahu fikum sudah melempar ya jamrah yang sughra, barakallahu fikum selesai, dia maju ke arah kanan. Kemudian mengangkat tangannya dan berdoa. Maju sedikit ke arah kanan. Wa idza ramal jamratal wusta sunnah lahu ayyataqaddama wa ya'khudhu dhatash shimal wa yastaqbilul qiblah. Dan setelah itu barakallahu fikum melempar jamrah yang wusta. Setelah selesai maka disunnahkan baginya, ini sunnah bukan wajib. Disunnahkan baginya untuk maju mengambil arah kiri. Kemudian barakallahu fikum menghadap kiblat, wa yaqumu tawilan yad'u rafi'an yadayhi. Kemudian berdiri agak panjang, agak lama, berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Barakallahu fikum. Wa la yaqifu ba'da jamratil aqabah. Namun setelah itu dia melempar jamrah aqabah, ya, dia tidak berdiri lama di situ. Thayyib, melakukan yang berikutnya. Fa in arada ayyata ajjala fa innahu yajibu alaihi ayakhruja min Mina yaumatsani asyar qabla ghurubis syamsi. Maka apabila dia ingin setelah melempar jamrah aqabah, ya, bersegera, ya, selesai, maka barakallahu fikum, maka wajib baginya untuk keluar dari Mina pada hari 12 Dzulhijjah atau tanggal 12 Dzulhijjah. Qabla ghurubis syamsi, sebelum matahari tenggelam. Fa in warabat alaihi syamsu fi Mina mukhtaron wajaba alaihi mabit lailatul tsalits asyar. Maka apabila ternyata matahari tenggelam di Mina, karena dia pilihan dia barakallahu fikum, dia tidak buru-buru, wajaba alaihi mabitul mabitun lailatul tsalits asyar, maka wajib bagi dia untuk bermalam ya di Mina barakallahu fikum pada tanggal 13 Dzulhijjah. Tsumma idza arada ay yakhruja min Makkah wajaba alaihi ayyatufa tawafal wada. Kemudian apabila dia ingin keluar dari Makkah, sudah selesai barakallahu fikum, ya, sudah selesai dengan melempar jamrah, kemudian mabit juga barakallahu fikum, dia ingin keluar dari Mekah, ingin pulang ke negerinya, ya, atau mau jalan-jalan, sudah selesai barakallahu fikum, maka wajib bagi dia untuk tawaf wada. Tawaf wada, dan tawaf wada di sini barakallahu fikum itu wajib, bukan rukun. Kalau yang rukun namanya tawaf ifadah. Barakallahu fikum. Tawaf ifadah atau tawaf ziarah atau tawaf ifadah. Barakallahu. Bagi yang sudah selesai manasiknya kemudian ingin pulang atau ingin jalan-jalan atau ingin urusan yang lain, maka hendaknya dia barakakum ya ja'alu akhira ahdihi bil bait at-tawaf. Dia menjadikan aktivitas terakhir manasik hajinya di Makkah atau di Baitul Lail Al-Haram adalah tawaf. Wa yasqutu hadza at-tawafu anil ha'id wan nufasa. Dan tawaf wada ini barakakum itu gugur bagi yang haid dan nifas. Kenapa? Barakakum, karena itu adalah wajib dan di sana ada hadis umiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa anil mar'ah al haid. Diwajibkan bagi manusia agar akhir aktivitasnya ya ketika haji barakakum di Baitullah Al-Haram adalah tawaf. Hanya saja diberi keringanan bagi perempuan yang haid maka gugur. Ini tawaf wada. Adapun tawaf ziarah atau tawaf ifadah yang itu rukun. Kok misalkan enggak sempat bagi wanita yang haid atau nifas, nifas teranggap haid. Barakallahu sama. Mau kembali masih nifas atau masih haid, maka boleh bagi dia melakukan tawaf. Barakakum, boleh bagi dia melakukan tawaf. Disamakan oleh para ulama dengan orang yang waktu tiba sholat tidak nemu air. Sudah nyari-nyari air, barakakum. Dan ternyata ketika itu tidak mampu untuk tayamum. Barakakum. Atau dia memakai pakaian yang ada najisnya. Tidak ada waktu atau tidak ada barakakum kemampuan untuk memakai pakaian yang tidak ada najisnya. Ganti barakakum. Ya, akhirnya seperti ini diperbolehkan keadaan dalam keadaan ya darurat maka boleh. Mungkin sudah mau dijamak, jamak saja diundur sholatnya. Karena pakaiannya ada najisnya. Masih seperti itu. Tidak memungkinkan, maka boleh. Barakallahu. Jadi pendapat para ulama, ya, untuk tawaf wada, itu dikarenakan wajib, bukan rukun. Maka untuk wanita yang haid dan nifas, ya, diberi keringanan, gugur. Tidak melakukan tawaf wada. Adapun tawaf ifadah, tawaf ziarah, yang itu merupakan rukun, kalau tidak dilakukan batal hajinya. Sementara barakakum dia itu ya kalau tidak tawaf ziarah tawaf ifadah maka ya hajinya sia-sia, maka boleh. Kalau memang dia menunggu barakakum waktu sucinya ternyata tidak ada kesempatan lagi, maka boleh bagi dia untuk tawaf barakakum. Oh yes. Sekarang masuk pada al-babul khamis, bab yang kelima. Fil amakinin lati tusra'u ziyaratuha fil Madinah. Fa fihi masail. Tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi saat di Madinah. Dan padanya ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menziarahi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tusannu ziyaratu masjidin Nabi alaihi salatu wasallam wa syaddur rihal wa syaddur ruhli ilaihi fi ayyi waqtin min ayyamis fi ayyi waqtin min ayyamis sunnah sawa'un akana qabla al-hajj aw ba'dah. Disunnahkan menziarahi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melakukan perjalanan safar untuk menziarahi masjid Nabi pada waktu apa saja, ya, dari hari-hari itu min ayyamis sanah, afwan, bukan sunnah, pada hari-hari sepanjang tahun. Jadi sawa'un akana qablal hajj au ba'dah, sama saja menziarahi masjid Nabi ini dilakukan sebelum melakukan manasik haji atau setelahnya. Jadi boleh sebelum, boleh setelahnya. Walaisa laha waqtun khos, dan tidak ada pengkhususan waktu ketika menziarahi masjid Nabawi. Wala dakhla laha fil hajj, dan menziarahi masjid Nabawi ini tidak masuk dalam rangkaian ibadah haji. Tidak masuk, bukan rukunnya, bukan syaratnya, bukan kewajibannya, juga bukan sunnahnya. Walaisat min syurutihi, bukan termasuk syarat-syarat haji. Wala min wajibatihi, bukan pula masuk pada kewajiban haji. Lakin akan tetapi, yambawi liman qadima ilal haji ayyazura masjidahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qabla adai faridatin haji au ba'daha. Akan tetapi semestinya bagi orang yang datang untuk melakukan ibadah haji, hendaknya, ya, dia itu menziarahi masjid Nabi. Barakallahu fikum. Jadi ini sunnah yang lain, bukan sunnah masuk dalam barakallahu fikum perangkat haji. Karena sunnah menziarahi Masjid Nabawi itu ada hadis tersendiri. Hendaknya menziarahi Masjid Nabi sebelum menunaikan kewajiban haji atau setelah menunaikan kewajiban haji. Jadi menziarahinya boleh sebelum, boleh setelah haji. Wa bi khassatin man yasukku alaihi safar ila hadhil amakin, dan terkhusus bagi orang yang berat melakukan safar ke tempat-tempat ini, ya, maka ditekankan lagi hendaknya sekalian menziarahi. Falau marral hujjaju bil masjidil nabawi wasallu fihi atau wasallu fihi, maka sekiranya jamaah haji barakallahu fikum melewati, ya, Masjid Nabawi, atau barakallahu fikum dia singgah, ya, nanti diantara sunnahnya itu sholat di situ. Lakana arfaq bihim wa a'zama li ajrihim wa la jama'u bainal husnayain ada'a faridatil hajj wa ziyaratal masjidin nabawi li sholati fihi. Kalau ada orang melewati, ya, Masjid Nabawi bagi jamaah haji atau singgah di situ, maka barakallahu fikum dia ziarah itu lebih bermanfaat bagi mereka dan lebih besar pahalanya, dikarenakan dia telah mengumpulkan dua kebaikan. Kebaikan pertama adalah dia telah menunaikan kewajiban-kewajiban haji. Yang kedua, dia menziarahi Masjid Nabawi alaihi salatu wassalam li sholati fihi, untuk sholat padanya. Jadi menziarahi Masjid Nabi itu untuk sholat. Barakallahu fikum, bukan selfie-selfian. Fal hajju kamil wa tamun biduni hadin ziarah. Maka haji seseorang, ibadah haji itu tetap sempurna, ya, walaupun dengan tanpa adanya ziarah kepada Masjid Nabawi, tetap sempurna. Walartibati atau walartibatu bainaha wa bainal haji albatah, dan kesempurnaan ibadah haji itu tidak ada kaitannya ya dengan menziarahi Masjid Nabawi ya sama sekali. Jadi kalau tidak menziarahi tidak sempurna, tidak demikian, tidak ada kaitannya. Barakallahu. Namun menziarahi Masjid Nabawi apalagi bagi yang lewat, yang singgah, thayyib, itu merupakan sunnah ya yang tersendiri. Wal adillatu ala masyru'iyati syaddir rihal li masjidihi alaihi salatu wassalam wassalati fihi katsirah. Dan adapun dalil-dalil tentang disyariatkannya melakukan perjalanan untuk menziarahi Masjid Nabi alaihi salatu wassalam dan salat di dalamnya, itu banyak dalilnya. Minha di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jarak safar untuk menziarahi, untuk mengambil berkah kecuali di tiga masjid. Al-Masjidil Haram, yang pertama Masjid Al-Haram, di Baitullah Al-Haram. Wa Masjidir Rasul alaihi salatu wassalam, yang kedua adalah Masjid Rasul. Wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Hadis ini menjadi dalil larangan ziarah para wali. Lu dari sisi mana? Dari sisi orang ziarah ke tempat-tempat selain tiga masjid ini untuk mengambil berkah. Mengambil berkah dengan jarak safar selain tiga masjid hukumnya haram dengan dalil ini. Sementara orang ziarah wali, ya, sunan, itu mengambil berkah mereka. Untuk mengambil berkah. Jarak safar. Ya. Sini ke Kudus. Sini barakah fikum. Ke tempat yang lain. Jarak safar maka haram. Yang boleh hanya tiga masjid ini. Lalu bagaimana yang tidak jarak safar? Nah, mungkin mereka mikir. Ya sudah, yang tidak jarak safar. Sini Bonang. Sini Lamongan. Bagi saya yang berpendapat harus ya lebih dari 85 kilo menurut Imam Syafi'i atau 90 kilo. Bagaimana? Maka barakallahu fikum ya masuk padanya larangan menjadikan ya kuburan-kuburan untuk diambil berkah dan dijadikan aid padanya. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Bagaimana sabda Nabi? Doa beliau menjelang beliau wafat, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Thayyib. Alhamdulillah sampai sekarang makam beliau dijaga. Kalau ada yang mau minta-minta, ngemis-ngemis, ya ngalap barokah di kuburan Nabi barakallahu'alaikum, dijaga. Haram-haram dijaga barakallahu'alaikum. Walaupun sujud-sujud diseret masih sujud barakallahu'alaikum. Jadi mengambil berkah di selain tiga masjid ya dengan jarak safar hukumnya haram dengan dalil ini. Lalu bagaimana menuntut ilmu? Menuntut ilmu di hadapan para ulama barakallahu'alaikum di Mekah, di Madinah, di Yaman, atau yang lainnya. Dan menuntut ilmu juga ada berkahnya. Barakallahu fikum, itu lain lagi. Ya, bukan yang dikhususkan ziarah, tapi thalabul ilmi, bukan ziarah. Paham Pak? Pak Bang ya. Yang dimaksud ziarah untuk mengambil berkah, barakallahu fikum, jarak safar hukumnya haram kecuali di tiga masjid ini. Yang kedua. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga dalil dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, riwayat al-Imam Abu Bukhari dan Muslim. Salatun fi masjidi hadza khair min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Kata Nabi, salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di selain Masjid Nabawi. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada orang sholat satu kali, satu sholat di Masjid Nabawi, entah sholat sunnah atau sholat fardu, subuh saja, duhur saja misalkan, itu lebih baik pahalanya daripada 1000 sholat di selain Masjid Nabawi. Kita sholat di Masjid Mubarak terus sampai 1000 kali. Masih lebih baik sholat di Masjid Nabawi 1 kali. Ini kalau ikhlas dan caranya benar. Kecuali sholat di Masjidil Haram. Maka lebih baik sholat di Masjidil Haram urutannya baru setelah itu Masjid Nabawi. Barakallahu fikum. Saya waktunya sudah jam 5. Lebih sedikit. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang tentang tata cara ziarah ke Masjid Nabawi. Ya, bagaimana tata cara ziarahnya? Barakallahu fikum. Tidak kemudian bancaan di situ, ya. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu wa hidayatuk.